Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Wa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat ketika kita bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut, nikmat sehat dan waktu luang tersebut, dalam rangka mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan tidak semua orang yang mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, mampu mempergunakannya dalam rangka mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu memanfaatkan nikmat tersebut untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah seharusnya kita bersyukur dan perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat yang telah ada tidak akan hilang dan terus bertambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Itu harapan kita. Semoga kita dengan bersyukur terhadap nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, 6, akan semakin bertambah pula nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita lanjutkan enam pembahasan kita terhadap kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahar rahimallahu taala, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai ke pernyataan beliau rahimahullahu taala tentang al-imanu bi adzabil qabri wa munkarin wa nakirin. Kata beliau, iman wajib bagi kita untuk beriman tentang adanya adzabil qabr, dan ini telah kita jelaskan dan telah kita sebutkan dalil-dalilnya baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang keimanan terhadap azabul qabr, azab kubur, tentang azabul qabr, beliau pula menyebutkan tentang wajibnya kita beriman tentang munkar dan nakir. Adapun keimanan terhadap al-munkar dan an-nakir ini dijelaskan oleh para ulama, disebutkan oleh mereka di dalam kitab-kitab akidah mereka. Demikian pula disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah dikubur mayit, jenazah, apabila seorang telah meninggal atau telah dikubur mayit tersebut, au qala ahadukum, ataukah beliau mengatakan salah seorang dari kalian telah dikuburkan, atahu malakani, maka akan datang kepada dia, kepada si mayit tersebut di dalam kuburnya, dua malaikat. Akan datang kepadanya dua malaikat, aswadani asrokoni, yang mana kedua malaikat tersebut tubuhnya hitam dan matanya biru. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, yukalu li ahadihima al-munkaru wal-akharu an-nakiru. Maka dikatakan, disebut salah satu dari keduanya, yang satu namanya al-munkar dan yang satu namanya an-nakir. Ini dua malaikat yang akan mendatangi mayit di dalam kuburnya ketika dia telah dikuburkan. Fayaqulani, maka kedua malaikat ini pun akan bertanya kepada si mayit, kepada jenazah tersebut, ma kunta taqulu fi hadha rajuli, apa yang kamu dahulu katakan tentang hadzal rajul, tentang laki-laki ini, yakni tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua malaikat ini bertanya kepada mayit tersebut, apa yang kamu dahulu katakan tentang Muhammad ini? Nah, maka dia pun menjawab, fayakul, maka nayakul. Abdullah wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika mayit ini ditanya, kalau mayit ini seorang yang beriman, ketika dia ditanya oleh malaikat ini, maka dia pun akan menjawab sebagaimana dahulu dia katakan. Dia mengatakan laki-laki ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, hamba Allah dan rasulnya. Fayaqulani, maka kedua malaikat ini pun mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza, annaka taqulu hadza. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya dulu memang kamu mengatakan demikian. Nah, ini kalau mayitnya adalah seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjawab di dalam kuburnya sebagaimana apa yang dia katakan ketika dia masih hidup di dunia. Dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Nah, dia mengamalkan amalan-amalan sebagaimana yang di ajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga apa yang keluar dari mulutnya sebagaimana apa yang terdapat di dalam hatinya, jujur. Nah, ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, itulah yang ada di dalam hatinya, bukan lisannya berkata lain, akan tetapi hatinya menyimpan kedengkian, kebencian, kebusukan. Nah, benci terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang munafik. Mulutnya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, akan tetapi di dalam hati-hati mereka menyimpan permusuhan yang sangat keras terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Ini orang-orang munafik. Akan tetapi orang-orang mukmin, nah, apa yang keluar dari lisannya, apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang terdapat di dalam hati-hati mereka. Sehingga ketika mereka telah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditanya oleh dua malaikat, yakni Al-Munkar dan An-Nakir. Ini menjadi dalil ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan nama malaikat tersebut, yang satunya bernama Al-Munkar, yang satunya bernama An-Nakir. Maka dia menjawab sebagaimana apa yang dia katakan ketika berada di dunia. Kedua malaikat ini pun mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya dulu ketika di dunia memang engkau mengatakan seperti ini. Engkau jujur. Nah, kamu jujur. Summa yusahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Kemudian diluaskanlah kuburan orang ini. Ini juga dalil. Nah, adanya nikmat kubur. Nah, demikian pula adanya azab kubur, nanti disebutkan dalam lanjutan hadis ini. Ini menunjukkan adanya nikmat kubur. Kemudian diluaskanlah kuburan orang ini 70 hasta dikali dengan 70 lagi. Diluaskan kuburnya seluas 70 hasta. 6 fi sab'in dikali 70 lagi. 70 hasta. Cuma yunawwaru lahu fihi. Kemudian diterangilah kuburan orang yang beriman tersebut. Sudah kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuburannya pun diterangi. Naam. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuqalu lahu nam. Kemudian dikatakan kepada orang ini, tidurlah kamu. Tidur. Diberikan kenikmatan di dalam kuburnya. Diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya. Nah, kemudian nah dia pun diperintahkan untuk tidur. Fayaqulu, akan tetapi si mayit ini pun mengatakan, arji ila ahli fa akhbirhum. Kembalikan aku kepada keluargaku sehingga aku bisa mengabarkan kepada mereka tentang keadaanku sekarang ini. Ya, ini keadaan dia yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bersegera pulang ke rumah, bukan untuk apa? Untuk mengabarkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dikarenakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Arji ila ahli, kata dia. Wahai malaikat, kembalikan aku. Kembalikan aku kepada keluargaku sehingga aku bisa mengabarkan kepada mereka tentang keadaanku sekarang ini yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayaqulani, kemudian kedua malaikat ini pun tetap mengatakan, nam, tidurlah kamu. Nam, tidurlah kamu. Kanaumatil arus alladzi la yuqiduhu illa ahabba alihi ilaih. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Yang mana, kata malaikat ini, kedua malaikat ini, alladzi la yuqiduhu illa ahabba ila ahlihi ilaih. Yaitu yang tidak ada yang membangunkan dia kecuali orang yang paling dia cintai. Ya, ini apa? Suaminya atau istrinya. Ketika seorang pengantin baru, nah dia baru menikah, dia tertidur. Ketika dia bangun, siapa yang membangunkannya? Ya, ini pasangan dia. Istri dibangunkan sama suaminya, suami dibangunkan istrinya. Ini keluarga yang paling dia cintai. Maka para malaikat ini pun mengatakan, Al-Munkar dan An-Nakir mengatakan, tidurlah kamu. Nah, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin, yang mana tidak ada yang membangunkan dia kecuali orang yang paling dia cintai dari keluarganya. Hatta yab'atuhullahu min majjaihi dzalik. Nah, dia pun tidur sampai Allah Subhanahu wa taala membangunkan dia dari pembaringannya. Nah, yang dia rasakan adalah kenikmatan di dalam kubur dengan dia mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia jujur di dalam beragama. Ini penting bagi kita untuk jujur di dalam beragama, bukan dusta. Jujur yakni apa yang keluar dari lisannya, itulah yang ada di dalam hatinya. Bukan lisannya berkata lain, akan tetapi hatinya menyimpan kedengkian, kebencian, menyimpan permusuhan. Jujur di dalam beragama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di dalam beragama. Demikian pula hendaknya seorang itu jujur di dalam bermuamalah dengan saudaranya. Nah, ketemu saudaranya di depan seolah mukanya manis, bagus, masya Allah, ya pulang gini. Padahal di belakang menyimpan kebencian, kedengkian. Waliyadzubillah. Kalau seorang yang jujur, apa yang dia tampakkan kepada saudaranya? Ketika ketemu saudaranya dia senang, dia bahagia. Demikian pula di dalam hatinya, memang dia senang, memang dia bahagia. Ketika dia melihat saudaranya, ketemu dengan saudaranya, bukan di hadapan saudaranya mengatakan, "Uhibbuka, aku mencintaimu, aku menyayangimu, Masya Allah, kamu demikian-demikian." Padahal di belakang, di dalam hati menyimpan kebencian terhadap saudaranya, menginginkan kejelekan untuk saudaranya, waliyadzu billah. Sehingga ketika saudaranya yang tidak dia senangi mendapatkan nikmat, hatinya sakit, susah, bingung bagaimana caranya menghilangkan nikmat dari saudaranya ini, waliyadzu billah. Timbul rasa dengki, timbul rasa hasad. Nah, hendaknya yang demikian dihilangkan dari seorang muslim. Dia senang ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Ketika dia bertemu saudaranya, dia senang, dia senyum, dia bahagia. Itu pula yang tersimpan di dalam hati dia, yang tidak dia tampakkan kepada orang lain. Karena permasalahan hati tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang jujur di dalam beragama, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, demikian pula jujur di dalam bermuamalah dengan saudaranya, tidak ada yang dia dapatkan kecuali nikmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang dikisahkan di dalam hadis ini, mayit yang beriman, yang jujur dengan keimanannya, dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kuburnya, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, "Wa in kana munafiqan," akan tetapi apabila mayit tersebut adalah seorang munafik. Orang munafik yaitu seorang yang menampakkan seolah-olah mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir. Dia tampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, akan tetapi di dalam hatinya menyimpan kebencian, permusuhan yang sangat keras terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Menyimpan permusuhan, apa yang ada dalam hatinya berbeda dengan apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Sehingga kita berhati-hati dari sifat-sifat orang-orang munafik. Jangan sampai kita mengadopsi sifat-sifat mereka, sifat-sifat orang munafik beramal hanya ingin dilihat manusia, beramal hanya untuk menutupi kejelekan saja, akan tapi di hatinya tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda-tanda orang munafik, "Ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang munafik diantaranya ada tiga, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Yang pertama, apabila dia berbicara dia dusta. Apa yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, itu berbeda dengan kenyataannya, dengan kenyataan yang terjadi. Demikian pula apa yang keluar dari mulutnya beda dengan apa yang dia simpan di dalam hatinya. Mulutnya seolah manis, ucapannya baik, bagus di lisan, Masya Allah. akan tetapi di dalam hati menyimpan kebencian terhadap syariat ini. Di antara tanda orang munafik apabila dia berbicara dia dusta. Kemudian apabila dia berjanji, dia akan mengingkari janjinya. Nah, kalau seorang mukmin ketika dia sudah berjanji terhadap suatu permasalahan, dia akan menepati janjinya, akan berusaha semampu mungkin, nah, untuk tidak menyelisih janjinya. Berbeda dengan orang-orang munafik, membuat suatu janji dengan mudah mereka akan mengingkari janji-janji tersebut. Kemudian wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah, diberi kepercayaan, maka dia akan berkhianat, mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada dia. Tiga tanda-tanda orang munafik ini hendaknya kita jauhi, kita tinggalkan jauh-jauh. Nah, karena akan membawa bencana pada kita tentunya, akan membawa malapetaka bagi kita baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau melanjutkan sabdanya, apabila mayit tersebut seorang munafik, kata beliau, qala, ketika dia ditanya, mayit ini ditanya, nam, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Nam, ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Dia akan mengatakan, sami'tun nasa yaquluna faqultu mithlah. Ketika dia ditanya, apa yang kamu katakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, ketika beliau diutus kepada kalian, kepada umat manusia, maka dia pun akan mengatakan, sami'tun nasa yaquluna faqultu mithlahu. Aku tuh hanya mendengar orang mengatakan, ya aku katakan saja. Manusia mengatakan apa, ya aku katakan itu. Nah, sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang agama ini, tentang syariat ini, hanya ikut-ikutan saja. Nah, la adri, kata dia, aku tidak tahu siapa dia. Seolah sebelum dia mengetahui, tapi dia ketika ditanya dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dunia dia tidak beriman kepada beliau, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga ketika dia mati di dalam kuburnya, dia ditanya oleh dua malaikat tersebut, dia pun mengatakan, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, ya saya ikut mengatakannya. Tidak didasari dengan ilmu sama sekali. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Sungguh, kedua malaikat ini pun mengatakan, sungguh kami telah mengetahui dulu kamu mengatakan itu. Nah, ketika diutus Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada mereka, mereka tidak beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fayuqalu lil ard, kemudian dikatakan kepada bumi, iltaimi alaihi fataltaimu alaihi. Dikatakan kepada bumi, maka himpitlah orang ini yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 6. Fataltaimu alaihi fatakhtalif fatakhtalifa fiha adla'uhu. Kemudian bumi ini pun menyempit, kuburannya semakin sempit. 6. Menghimpit tubuh mayit tersebut sehingga tulang belulangnya tuh bertautan satu dengan yang lainnya, hancur, dihimpit oleh bumi. Nah, tulang belulang yang tadinya terpisah, teratur, rapi, tercerai berai, hancur, saling bertautan satu dengan yang lainnya. Nah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya sebelum dia dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Disiksa terlebih dahulu di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik. Fala yazalu fiha mu'adzaban. Orang ini selalu senantiasa diazab, disiksa di dalam kuburnya. Hatta yab'atuhullahu min majaihi dzalik. Sampai Allah Subhanahu wa taala membangunkan dia, membangkitkan dia dari pembaringannya, dari dalam kuburnya. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, diterangi, na'am, disuruh tidur dengan enak, maka sebaliknya orang-orang munafik disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disempitkan kuburnya hingga tulang belulangnya itu na'am hancur bertautan satu dengan yang lainnya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus tanpa henti, disiksa terus sampai datangnya hari kiamat dan dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari siksa kubur dan diberikan nikmat ketika di dalam kubur kita nanti. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, dan hadis ini wallahu a'lam shawab dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sanad hadis ini hasan sesuai dengan syarat al-Imam Muslim. Dan penamaan al-munkar dan an-nakir ini na'am pun diakui oleh para ulama terdahulu. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, demikian pula Imam Abu Sur'ah, beliau mengatakan kurang lebih perkataan beliau, kami telah menemui para ulama nah yang ada di sekitar Makkah, Madinah, Taif dan yang lainnya, demikian pula Syam, di sekitar Irak, Yaman, mereka semua nah mengatakan, mengimani tentang adanya azabul qabr, demikian pula mengimani tentang al-munkar dan an-nakir. Dan di dalam hadis ini pula dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, terdapat bantahan kepada orang-orang pada zaman ini yang mereka mengingkari tentang penamaan al-munkar dan an-nakir, dikarenakan hadisnya tsabit, ada hadisnya. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ini memiliki penguat dari hadis-hadis yang lain. Nah, demikian pula tentang penamaan al-munkar dan an-nakir ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka, di antaranya di dalam akidah Thahawiyah. Nah, disebutkan pula di dalam kitab ini Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud di dalam Ha'iyah beliau, di mana Al-Imam Ibnu Abi Dawud beliau mengatakan, wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran walal hawdha wal mizana innaka tunsahu. Kata Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran, janganlah kamu mengingkari penamaan nakir, demikian pula munkar, nama kedua malaikat, dikarenakan kebodohan yang ada pada diri kamu, dikarenakan kejahilan, dikarenakan kamu tidak tahu, jangan. Kata beliau, ini menunjukkan beliau meyakini bahwasanya penamaan al-munkar an-nakir ini nam sesuai dengan syariat ini. Dan dari sini pula menunjukkan isyarat bahwasanya sahihnya hadis nam ataukah minimalnya bisa dijadikannya hujjah nam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi tentang al-munkaran an-nakir ini. Nam. Dan demikian pula jangan kalian mengingkari haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula mizan dan demikian pula timbangan. Nam, innaka tumsahu. Sungguhnya kamu dinasihati di dalam permasalahan ini. Dan tentunya masih banyak ulama-ulama yang lain yang menyebutkan nam tentang penamaan al-munkar dan an-nakir. Wallahu ta'ala alam suhab. Dari sini kita ketahui bahwasannya penamaan al-munkar dan an-nakir ini adalah nam berdasarkan dengan hadis yang bisa dijadikan dengan hujah yang telah disebutkan oleh para ulama, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkari penamaan al-munkar dan an-nakir sebagaimana mereka nam dari kelompok-kelompok dhalalah yang sesat, mereka mengingkari penamaan al-munkar dan an-nakir, di antaranya Jahmiyah dan yang lainnya. Nam di antara mereka mengingkari penamaan munkar dan nakir yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi tambahan ilmu bagi saya secara pribadi dan bagi kita semua. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.